Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ma'asyir al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab yang ke-9 yang beliau sebutkan dzikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Naam. Anjuran agar senantiasa bersikap mudarat dan meninggalkan mudahanah bersama manusia. Nah, dan telah kita sebutkan ya bahwa mudarat itu adalah ya mulayanah, mulatofah. Nah, sikap berlemah lembut ya kepada orang-orang yang tampak padanya kejelekan, apakah dia orang fasik atau bahkan seorang kafir. Nah, dalam rangka untuk menjaga agama kita, kemaslahatan agama kita, ya. Nah, ini mudarat. Beda dengan mudahanah, ya. Walaupun ada sisi kemiripan antara mudarat dan mudahanah. Naam, ya, mudahanah juga ada unsur untuk bersikap lemah lembut padanya. Hanya bedanya apa? Kalau mudarat itu ada bentuk tanazul anil haq, mengalah ya dengan al haq. Nah, jadi kita bertanazul. Naam. Naam, al haq yang harusnya kita pegang, yang harusnya kita pertahankan, ya, akhirnya kita tinggalkan al-haq tersebut dengan alasan apa? Menjaga kemaslahatan dunia. Ya. Ini mudahanah. Nah. Dan mudahanah inilah yang merupakan sifatul munafiqin. Sifat orang-orang munafik. Nah. Orang-orang munafik. Dan inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang kufar ya menginginkan law tudhinu fayudhinun, agar kalian bermudahanah, maka mereka pun bermudahanah. Ya, bahasa basi ya. Nah, kita mengikuti mereka ya. Nah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang kufar. Kemudian mereka pun mengikuti agama kita, mengikuti kebiasaan kita. Ini mudahanah, ya. Dan banyak bentuk-bentuk mudahanah ini banyak. Kalau dalam muamalah duniawi, semisal, ya, ada seorang yang dia bekerja, misalnya, dia bekerja di suatu perusahaan, ya, atau yang lainnya, yang di perusahaan tersebut, misalnya, mempersyaratkan untuk mencukur jenggot. Nah, ini syaratnya harus mencukur jenggot. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan supaya bisa tetap kerja di situ, ya, khawatir dia dikeluarkan dari situ, ya, dan khawatir dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari pekerjaan tersebut, maka dia pun akhirnya menuruti syarat tersebut. Ini enggak boleh, ini mudahanah namanya yang seperti ini ya. Mudahanah. Ya. Nah, tidak ada alasan darurat yang seperti ini. Nah, ya. Ini mudahanah. Nah, jadi banyak ya bentuknya mudahanah. Demikian pula mudarat dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan syair yang dibawakan oleh beliau dari Ali bin Muhammad Al-Basami rahimahullahu taala. Kata beliau, dari minan nasi mulalatahum. Man lam yudarin nasa malluhu. Wa mukrimun nasi habibun lahum. Man akraman nasa ahabbuhu. Dari minan nas, bermudaratlah kepada manusia. Mulalatahum. Ya. Rasa ketidaksukaan mereka, rasa jenuh mereka. Nah, ini hendaknya kau bermudarat dengan mereka, buat mereka senang gitu ya, buat mereka senang denganmu, ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak baik, orang yang jelek misalnya. Man lam yudarin nas malluhu, barang siapa yang tidak bermudarat kepada manusia, maka mereka akan merasa bosan dengannya, ya, mereka merasa jenuh, tidak suka, antipati. Wa mukrimun nasi habibun lahum, dan orang yang memuliakan manusia akan dicintai mereka. Man akraman nasa ahabbuhu, dan barang siapa yang memuliakan manusia, mereka akan mencintainya. Ini ya, anjuran untuk kita bermudarat. Kemudian beliau membawakan asar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Ibnul Hanafiyah. Ani bin al-Hanafiyah qala, dari Ibnu al-Hanafiyah. Ibnu al-Hanafiyah ini Muhammad bin Ali bin Abi Talib, ya. Muhammad bin Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an abih, anak Ali bin Abi Talib, ya, dikenal dengan Ibnu al-Hanafiyah, yang mana beliau ini merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib dengan istri beliau selain Fatimah yang bernama Khawlah bintu Ja'far, ya, ibunya Ibnul Hanafiyah ini ummuhu Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah. Nah, beliau dikenal dengan Ibnul Hanafiyah untuk membedakan dengan saudara beliau Al-Hasan wal Husain. Adapun Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma merupakan anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ali bin al-Hanafiyah qala, dari Ibnu al-Hanafiyah beliau mengatakan, laisa bihakim. Man lam yu'ashir bil ma'ruf, man la yajidu man min mu'asharatihi budda. Bukanlah seorang yang hakim, bukanlah seorang yang memiliki hikmah, orang yang tidak bermuasyarah, yang tidak bergaul dengan kebaikan. Ya. Man lam yu'ashir bil ma'ruf, bukanlah orang yang memiliki hikmah, orang yang tidak bergaul dengan baik kepada man lam yajidu, kepada orang yang tidak dapat menghindar dari pergaulan dengannya. Bisa dipahami ya? Jadi bukanlah seorang yang hikmah apabila dia tidak bergaul dengan orang-orang yang dia harus bergaul dengannya, ya, mutor. Dia harus ataupun mau tidak mau harus bergaul dengannya. Apakah itu tetangga, ya, ataupun keluarga bahkan, ataupun rekan kerja dan semisalnya. Ya, yang mau tidak mau ya kita harus bergaul dengan mereka. Yang namanya kita adalah hidup bersosial, ya kan? Hidup bermasyarakat. Nah, yang namanya masyarakat itu tidak semuanya orang-orang baik, tidak semuanya mereka di atas sunnah. Nah, bahkan mayoritasnya adalah awam. Nah, ini. Nah, yang seperti ini maka hendaknya kita bermudarat dalam bermuamalah kita sehari-hari. Bermudarat dengan mereka, menampakkan sikap lemah lembut, ya, sikap hikmah dan semisalnya. Ya, bergaul dengan ma'ruf. Walaupun mungkin ya, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang jelek. Ya. Nah, mungkin sebagian mereka orang-orang fasik, suka bermaksiat. Nah, maka mungkin tetangga kita atau misalnya. Nah, maka hendaknya kita pergauli mereka, bermuamalah mereka dengan mereka secara baik. Nah, kata beliau, hatta ya'tiyahullahu minhu bil faraj. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan darinya jalan keluar, au al makhraj. Jalan keluar, solusi. Nah, ini. Jadi intinya kita bersabar. Ada tetangga kita misalnya orang yang enggak beres, misal ya. Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita, saudara kita, kakak kita atau adik kita. Ya. Naam. Dan misalnya yang setiap hari tentunya kita akan bertemu dengan mereka. Nah, ya, berkumpul dengan mereka. Nah, ini hendaknya kita bermudarat dengan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Apakah kita dijauhkan dengan orang tersebut atau orang tersebut yang menjauhi kita? Ya, atau dia mendapatkan hidayah. Nah, ini tujuannya. Tujuan kita bermudarat. Ya. Apakah tujuannya adalah agar orang tersebut itu mendapatkan hidayah dengan perlakuan baik kita kepadanya, atau kita dijauhkan dari orang tersebut, dijauhkan dari kejelekannya? Nah, ini. Dan ini adalah ucapan yang sangat bagus dari beliau rahimahullahu taala. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil an yudariyan nasa mudaratan rajulu mudaratan rajuli as-sabih fil ma'il jari. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia bersikap mudarat kepada manusia, ya, untuk dia menampakkan sikap mudarat kepada manusia, mudarat ar-rajuli sabih, sebagaimana mudaratnya seorang yang berenang, ya, seorang berenang fil ma'il jari, di air yang mengalir. Nah, di sini beliau membuat perumpamaan, ya, perumpamaan seorang yang bermudarat itu seperti orang berenang di air mengalir. Ya, berenang di air mengalir. Melawan arus. Tentunya beda, ya. Berenang di air tenang dengan air yang mengalir beda. Ya. Nah, berenang di air yang mengalir tantangannya lebih besar, ya, menantang arus. Nah, ini ya, berjalan apa, berenang di ombak, misalnya berenang di tengah-tengah ombak, ya, itu harus seorang harus apa, memiliki kemampuan ataupun kemahiran, ya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan air tersebut supaya dia tidak tenggelam atau tergulung ombak. Nah, ini beda dengan apa, dengan orang yang berenang di air yang diam, itu tidak terlalu banyak tantangan, ya. Nah, demikian pula perumpamaannya ketika kita bergaul di tengah-tengah manusia dengan berbagai tipe dan karakter manusia yang berbeda-beda, itu diibaratkan seperti kita berada di air yang mengalir atau berenang di air yang mengalir. Ya, kita harus pintar-pintar membawa diri kita, harus pintar-pintar menyesuaikan diri kita. Ya. Kalau tidak, ya kita tidak bisa apa? Tidak bisa hidup di tengah-tengah mereka. Nah, ini perumpamaan yang bagus, ya. Nah, ada misalul jayyid. Ini contoh atau permisalan yang sangat baik. Wa man dhahaba ila 'ishratin nas min haitsu huwa qaddara 'ala nafsihi 'aisyahu. Dan barang siapa, ya, barang siapa yang bergaul dengan manusia min haitsu huwa, mengikuti kebiasaannya atau mengikuti keadaannya. Jadi orang yang bergaul dengan manusia, tapi dia hanya mengikuti dirinya saja, ini ya, mengikuti dirinya saja, tidak mau menyesuaikan diri di tengah-tengah manusia. Kata beliau, kadaro ala nafsihi Aisyah, maka dia akan mendapatkan, ya, akan mendapatkan kekeruhan. Nah, ataupun akan mendapatkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Nah, ini ya. Dia akan menjadi orang yang kaku di tengah-tengah masyarakat. Karena dia tidak bisa menyesuaikan diri. Ya. Dia hanya bergaul dengan bergaul di tengah-tengah manusia, hanya mengikuti keadaan dirinya saja. Nah, ini ya. Walam tasfu lahu mawaddah, dan dia tidak akan mendapatkan kecintaan, kasih sayang dari mereka. Nah, li'anna widadan nas la yustajlabu illa bimusa'adatihim ala mahum alaih. Karena kecintaan manusia, ya, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan, ya, memberikan musa'adah, dengan memberikan bantuan sesuai dengan keadaan mereka. Nah, maksudnya apa? Kita bergaul di tengah-tengah manusia, ya, bergaul di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita tidak bisa menjadi orang yang disenangi mereka kecuali kita harus mengikuti keadaan mereka, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti apa yang membuat mereka senang. Akan tapi ada syaratnya, ya, yang akan disebutkan oleh beliau. Nah, kata beliau apa? Illa an yakuna ma'saman. Nah, ini. Illa an yakuna ma'saman. Kecuali perkara yang mengandung dosa. Nah, kalau perkara mengandung dosa, ya kita tidak boleh mengikutinya. Ini ya. Nah, kalau sudah perkara dosa, urusannya itu jatuhnya nanti mudahan, nah, bukan mudarat lagi. Nah, ya, semisal kita bergaul tengah-tengah masyarakat, ya, dengan adat istiadat mereka misalnya. Ya, contohnya misal ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak biasa melihat kita berpenampilan seperti ini misalnya, pakai jubah seperti ini, enggak biasa mereka melihat, akan dianggap aneh dan mengerikan. Ya, maka hendaknya kita mengikuti pakaian yang biasa. Ya. Selama pakaian tersebut tidak mengandung perkara yang haram. Misalnya pakai baju koko atau yang semisalnya, ini tidak mengapa. Ini min babil mudarat namanya. Ya. Nah, ini kita ikuti kebiasaan mereka. Nah, tahu kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, yang memiliki kebiasaan apa misalnya gotong royong ataupun ada ronda misalnya tengah-tengah masyarakat kita, ya kita ikut. Nah, kita ikut. Nah, dan banyak ya contoh-contohnya. Nah, sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Fa idza kanat halatu maksiyah, apabila keadaannya adalah maksiat, mengandung maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh untuk mendengar dan tidak boleh taat. Ya, ini dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun, mendengar dan taat itu selama bukan perkara-perkara yang mengandung maksiat. Ini ya. Kalau mengadu maksiat, maka pala sab'a wala ta'ah. Kepada orang tua saja yang kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka, ya. Akan tapi kalau perintah untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh untuk kita taati. Nah. Wal bashar qad rukiba fihim ahwa'un mukhtalifatun wa taba'i'un mutabayyinah. Dan manusia, ya, mereka na'am memiliki bentuk-bentuk, atau wal bashar qad rukiba fihim ahwa, dan manusia itu memiliki hawa nafsu, ya. Nah, mereka memiliki hawa nafsu mukhtalifah yang berbeda-beda, wa taba'u mutabayyinah, dan tabiat-tabiat yang bermacam-macam, berbeda-beda, tidak sama, seleranya beda, ya, tabiatnya beda, karakternya beda, banyak macam-macam. Nah, jangan kan di masyarakat kita, ya, sesama Ahlussunnah saja misalnya tengah-tengah kita itu mungkin karakternya beda-beda, ya, nggak sama. Nah, fakama yasyukku alaika tarku ma jubilta alaih, sebagaimana sulit bagimu untuk meninggalkan sesuatu yang telah menjadi tabiatmu. Sulit, ya kan? Kita tidak bisa untuk meninggalkan sesuatu yang itu sudah menjadi tabiat kita, ya, karakteristik kita seperti itu sulit untuk kita tinggalkan. Nah, fakadzalika yasyukku ala ghairika mujanabatu mithlih, demikian pula itu akan dirasa berat bagi selainmu untuk meninggalkan yang semisalnya. Ya, dengar gak? Dengar gak? Dengar? Dengar? Jelas? Jelas? Gak? Gak jelas? Baik, dikit lagi ya. Nah, falaisa ila safwi widadihim sabilun illa bimu'asyaratihim min haithuhum, dan tidak ada cara untuk mendapatkan kecintaan mereka, ya, kecuali dengan bergaul dengan mereka, menyesuaikan keadaan mereka. Wal igdha'i min an mukhalafatihim fil awqat, dan tidak menyelisih mereka di beberapa waktu, di beberapa keadaan. Baik. Wallahu ta'ala alam sawab. Cukup aja ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena mungkin enggak jelas. Sayang suaranya kalau enggak kedengeran, ya. Baik. Wallahu ta'ala alam sawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.